50 languages. 10. 10. Kemarin, hari ini, besok. Kemarin, hari ini, besok. Kemarin hari Sabtu. Kemarin hari Sabtu. Kemarin saya di bioskop. Kemarin saya di bioskop. Filmnya menarik. Filmnya menarik. Hari ini hari Minggu. Hari ini hari Minggu. Hari ini saya tidak bekerja. Hari ini saya tidak bekerja. Saya tinggal di rumah. Saya tinggal di rumah. Besok hari Senin. Besok hari Senin. Besok saya bekerja lagi. Besok saya bekerja lagi. Saya bekerja di kantor. Saya bekerja di kantor. Siapa itu? Siapa itu? Itu Peter. Itu Peter. Peter adalah pelajar. Peter adalah pelajar. Siapa itu? Siapa itu? Itu Martha. Itu Martha. Martha adalah sekretaris. Martha adalah sekretaris. Peter dan Martha berteman. Peter dan Martha berteman. Peter merupakan teman pria Martha. Peter merupakan teman pria Martha. Martha merupakan teman wanita Peter. Martha merupakan teman wanita Peter.